Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faya rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita masih akan meneruskan kajian kita terkait dengan babul wudu, tentang wudu. Setelah pada pekan kemarin atau sebelumnya kita berbicara tentang arkanul wudu yang para ulama berbeda pendapat, hari ini kita akan bicara tentang sunanul wudu atau sunnah-sunnah dalam berwudu. Bedanya sunnah dengan rukun, saya kira sudah tidak perlu dijelaskan terlalu jauh. Rukun itu kalau nggak dikerjakan berarti wudunya tidak sah. Tapi kalau cuma sunnah, seandainya tidak dikerjakan, entah karena satu halangan atau memang karena sengaja, wudunya tetap ada. Wudu tetap sah, boleh digunakan buat sholat atau mengangkat hadas kecil. Akan tetapi fadilahnya atau keutamaannya dan barokah beritiba kepada Rasulnya menjadi berkurang atau tidak ada sama sekali. Nah, apa saja yang termasuk sunnah ketika kita berwudu? Para ulama sudah menyusunnya dan setidaknya ada sekitar 8 poin besar yang pertama atau 9. Yang pertama, mencuci kedua tangan hingga pergelangan tangan sebelum mencelupkan tangan ke dalam wadah air. Cuci tangan dulu. Jadi sunnahnya mencuci tangan itu sebelum wudu, bukan sebelum makan ya. Kalau makan kan ada anjuran sebelum makan cuci tangan dahulu. Nah, itu enggak ada hadisnya. Yang ada dalam tentang makan itu adalah ya hulam samillaha wa qul bi yaminika wa qul mimma yalika. Wahai bocah, kata Nabi, kalau makan itu bacalah bismillah, ambillah dengan tangan kanan dan ambillah dari yang terdekat. Tidak ada cucilah tanganmu dulu gitu. Nah, apakah cuci tangan jadi bid'ah? Itu Allah alam gitu. Yang jelas enggak ada dalilnya kalau makan cuci tangan. Yang ada dalilnya kalau mau wudu cuci tangan. Jadi sunnahnya berwudu itu cuci tangan dulu. Nah, hikmah dibaliknya adalah kita tidak tahu kalau misalnya cuci tangan apa wudunya itu ketika kita bangun tidur. Kita tidak tahu aina batat yaduhu. Malam itu tangannya nginep di mana, itu enggak tahu. Aina batat yaduhu. Bata yabidu itu kata-kata mabit, nginep kan artinya bermalam. Kalau dibilang oleh Nabi aina batat yaduhu, malam itu tangannya nginep di mana? Dia enggak tahu. Maka ketika paginya mau berwudu atau mau mandi janabah, yang pertama kali dikerjakan adalah cuci tangan terlebih dahulu dan tidak sampai siku, cuma sampai pergelangan tangan saja. Itu sunnahnya. Jadi kalau kita lihat ada orang mau wudu, tiba-tiba dia langsung cuci muka, enggak pakai cuci tangan, wudunya sah apa enggak? Nah, wudunya tetap sah. Tapi kalau mau mengambil ittiba' kepada Rasulullah, yang benarnya itu dia cuci tangan dulu. Yang kedua, barulah kemudian dia membaca basmalah ketika mau wudu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi pertanyaannya begini, kalau wudunya di dalam WC boleh apa enggak? Gitu kan? Di satu sisi baca basmalah sunnah, tapi di sisi yang lain kalau baca basmalah di dalam WC kan enggak boleh. Nabi itu kalau mau buang hajat, beliau punya cincin yang ditulis di atas cincin itu 3 nama Muhammad, Rasul, Allah gitu. Nah, itu beliau selalu mencopotnya. Tulisan aja mesti dikeluarkan dari WC, apalagi sampai baca Quran. Bagus lagi bismillah gitu kan, dalam WC. Enggak lah ya. Jadi kalau wudunya di dalam WC boleh apa enggak? Boleh. Yang enggak boleh baca bismillahnya. Berarti kalau wudu dalam WC enggak usah baca bismillah. Bukan enggak boleh wudu di dalam WC, boleh-boleh saja. Asal lantainya tidak ada najisnya. Asal tempatnya juga bersih. Kita masuk ke WC itu wangi deh. Tapi kalau WC-nya cemang-cemong, ada banyak benda-benda tidak dikenal di sekitar WC itu, kenapa jadi enggak boleh? Karena bagaimana mungkin kita mengangkat hadas kecil tapi sementara kaki kita nginjek di tuang. Nah, begitu misalnya. Nah, itu yang tidak boleh. Atau menggenang air di WC itu dengan air yang bercampur dengan najis. Kan enggak boleh kita sambil berwudu sambil terkena najis. Soalnya yang namanya najis itu kalau tersentuh membatalkan wudu kita. Nah, jadi wudunya enggak jadi-jadi kalau najisnya nempel terus. Tapi kalau WC-nya bersih, tidak ada najisnya, mau berwudu silahkan saja. Cuma kekurangan satu sunnah, yaitu enggak baca bismillah. Boleh enggak kalau bismillahnya di dalam hati? Ya kalau dalam hati enggak dikeluarkan sih enggak apa-apa. Karena segala sesuatu yang cuma khatara ala bali ahadin, hanya sekedar terlintas dalam hati atau dalam benak seseorang, itu tidak bisa dikatakan dosa atau tidak dosa. Sunnah yang ketiga adalah al-madmadah dalam bahasa Arab, atau yang kita kenal dengan istilah berkumur. Masukkan air ke mulut, dikocok-kocok, dikeluarin lagi, bukan ditelan. Kalau ditelan namanya minum, tapi kalau dikeluarin lagi namanya kumur. Nah, berkumur ini juga tidak membatalkan puasa. Nabi pernah ditanya, ya Rasul, bolehkah saya mencium istri saya di siang hari bulan Ramadan? Kata Nabi, boleh, tidak mengapa, asal tidak diterusin. Ya. Kenapa? Karena kata Rasulullah, orang yang berpuasa itu boleh berkumur. Nah, ketika dia kumur, airnya enggak ditelan, dikeluarin lagi. Begitu juga kenapa orang boleh berpuasa tapi nyicipin masakan. Kita kan puasa nih. Nah, lagi nyayur, nah, sayur lodeh apa-apa gitu bini kita di rumah. Nah, dia boleh tuh jilat. Dia cicipin rasanya tapi dibuang lagi. Kalau dia telan berarti batal puasanya. Berkumur ini sunnah dari wudu dan sunnahnya nanti dilakukan 3 kali. Berkumur-kumur buang 3 kali. Kemudian yang ke berikutnya lagi, yang keempat. Tadi madmadah yang ketiga, yang keempat adalah al-istinsak. Al-istinsak wal istinsar. Istinsak itu memasukkan air ke hidung. Jadi habis kumur kemudian kita masukkan air ke dalam hidung. Itu sunnah, masukinnya aja sunnah. Enggak dikeluarin lagi, ya udah dapat sunnahnya gitu. Tapi kalau dikeluarkan lagi, istinsar namanya, itu pun sunnah juga. Jadi masukinnya sunnah, ngeluarinnya sunnah juga. Itu afdaliyah atau sunnah dari wudu yang nomor 4. Yang nomor 5, as-siwak, yaitu menggosok gigi. Ternyata bersiwak atau menggosok gigi itu bagian dari sunnah wudu. Sampai kata Rasulullah, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu'in. Kalaulah seandainya saya tidak memberatkan umat saya, kata Nabi, pasti saya akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali wudu. Jadi wudu sekalian juga gosok gigi ternyata. Nah, adapun ud arak, kayu batang arak. Nah, ini adalah kayu yang memang di masa Rasulullah beliau menggunakan untuk menggosok giginya. Tetapi as-siwaku itu bukanlah kayu arak. Ini yang perlu kita bedain. Ya, namanya ud. Ud itu artinya kayu, ya, atau batang begitu ya. Ud. Nah, nama pohonnya arak. Gitu. Karena seringkali digunakan untuk menggosok gigi, yang bahasa Arabnya kata-kata tawa kayu sawiku, sehingga ud arok ini sering disebut dengan siwak itu sendiri. Padahal nama dia bukan siwak, nama dia adalah arok, ud arok. Nah, sering digunakan oleh Nabi untuk membersihkan gigi. apakah dia punya kelebihan atau tidak, yang jelas Nabi memang menggunakan itu. Rupanya para ahli di zaman sekarang meneliti, memang ternyata di dalam kandungan kayu arak itu banyak zat-zat yang katanya nih menguatkan gigi, menguatkan gusi dan sebagainya. Tetapi asiwak itu sendiri bukan yasta'mil al-'ud al-arak, bukan begitu. Asiwak itu artinya gosok gigi. Nah, gosok gigi sehingga tidak pakai od arak pun sebenarnya tidak masalah. Pakai sikat gigi, pakai apapun lah yang sekiranya bisa membersihkan gigi. Berikutnya 456, meresapkan air ke jenggot yang tebal dengan jari. Ada orang jenggotnya panjang sampai puser, kan lebat tuh. Nah, ketika di dalam rukun wudu itu ada membasuh wajah, dia cukup membasuh wajahnya saja, jenggot nggak termasuk wajah. Jenggot itu yang tumbuh di wajah. Nah, jadi dia tidak wajib membasahi jenggotnya, tapi cukup membasuh wajahnya. Kalau misalnya ada jenggot, ya berarti kena bagian jenggotnya, tapi tidak ujung-ujungnya yang panjang, tidak perlu dibasahi. Seandainya dia mau afdal, dia mendapatkan sunnah berwudu, maka dia meresapkan air ke dalam jenggotnya yang tebal. Jadi jenggotnya keribu, begitu berjembrak, gitu kan ya. Begitu kena air kan kempes, gitu. Nah, itu sunnah. Jenggotnya jadi kempes. Berikutnya lagi, membasuh tiga kali, kecuali kepala. Semua yang tadi itu tiga kali. Misalnya mencuci tangan di awal, tiga kali. Kemudian berkumur, tiga kali. Istinsar, kemudian apa lagi, membersihkan gigi, meresapkan air ke jenggot. Semuanya tiga kali, termasuk wajah, tangan. Kecuali membasuh kepala, cukup sekali saja. Kepala itu cuma dibasuh dari depan sampai ke belakang, balik lagi ke depan. Tidak sekali itu, karena Nabi selalu satu kali itu dengan pengecualian. Berikutnya yang merupakan sunnah juga adalah ketika membasuh kepala, membasahi seluruh kepala dengan air. Ini sunnah. Ibaratnya bukan cuma sekedar tangan basah lalu diusap, tapi kemudian rambutnya dibasahin juga, ya, kayak orang mandi janabah begitu. Ini cuma sunnah, tidak dilakukan juga tidak apa-apa. Berikutnya, membasuh dua telinga, luar dan dalam, dengan air yang baru. Maksudnya, yang sering dilakukan adalah ketika orang membasuh kepala, ini tangannya basah dicelup, dia usap dari depan sampai ke belakang, terus kemudian langsung telinganya. Nah, yang itu boleh. Cuma kalau mau yang sunnah, setelah kepala, balik lagi ke depan, ambil lagi air yang baru khusus buat telinga, dalam dan luar. Jadi pakai jempol sama pakai telunjuk, begini muter. Nah gitu. Dan itu juga sunnahnya tiga kali. Yang dibasuh bukan lubang telinganya, tapi daun telinga. Daun telinga, bukan lubang. Kalau lubangnya nggak perlu dimasukin air. Dan yang terakhir adalah mendahulukan anggota yang kanan dari yang kiri. Ini sunnahnya juga. Kalau membasuh tangan kanan, berarti tangan kanan dulu dan tiga kali. Baru tangan kiri, tiga kali. Bukan kanan, kiri. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Bukan. Tapi kanan dulu tiga kali, baru kiri tiga kali. Begitu juga kaki. Kaki kanan dulu tiga kali, baru kaki kiri tiga kali. Begitu. Jadi, kombinasinya tiga kali itu untuk bagian kanan dulu, baru tiga kali untuk bagian yang kiri. Baik. Kemudian, itu dari sunnah-sunnah wudu. Berikutnya yang akan kita bahas adalah hal-hal yang membatalkan wudu. Ada beberapa kejadian yang akan membatalkan wudu, baik ada yang disepakati, ada juga yang tidak disepakati. Yang banyak disepakati oleh para ulama adalah keluarnya benda lewat kemaluan, baik kemaluan depan ataupun belakang, baik bendanya itu cair atau berwujud benda padat ataupun juga berwujud benda gas. padat, cair, gas. Kalau padat kita sudah tahu dah. Orang kencing batu, itu batunya itu padat kan? Itu kemudian membatalkan wudu. Begitu juga orang buang angin, ya membatalkan wudu juga. Yang kedua yang membatalkan wudu adalah an-naumu, tidur. Nah, cuma di sini para ulama membedakan, ada tidur tertentu dengan karakternya dia bisa membatalkan wudu. Tetapi ada juga tidur tertentu dengan karakternya yang tidak membatalkan wudu. Bedanya sederhana saja. Kalau tidurnya enggak geletak, terlentang atau tengkurut, ya. Tidurnya masih berdiri atau masih duduk, tidak bersandar ke dinding, lempeng, ya, tidak ada penyangganya, maka itu adalah tidur yang dikatakan tidak membatalkan wudu. Sebaliknya, tidur yang bersender, telentang, tengkurap, ngeringkuk, nungging, dan sebagainya, yang dia sudah bersandar pada sesuatu, maka tidur itulah yang kemudian membuat batal wudunya. Sekarang bagaimana kalau ada orang tidur ngorok? Apakah batal wudunya? Tergantung ngoroknya sambil telentang apa sambil berdiri. Memang bisa, bisa. Ada orang tidur tidurnya duduk, kepalanya terkulai keluar ngoroknya, tapi badannya tetap tegak, tidak bersandar, apalagi berbaring. Maka tidur yang seperti ini dikatakan oleh para ulama bukan tidur yang membatalkan wudu. Ada juga orang tidur sambil jalan ya, itu namanya ngigo. Tapi biasanya bukan lagi jalan terus tidur, enggak. Orang tidur dulu, baru kemudian dia ngigo, dia bangun, dia jalan-jalan gitu. Bangun-bangun di pinggir sumur. Nah, ada satu kejadian di masa Rasulullah yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Hadisnya ini sahih. Kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yanamuna thumma yusalluna wa la yatawaddaun. Dulu para sahabat Nabi itu pada tidur, kemudian begitu bangun tidur langsung sholat dan tidak pakai wudu dulu. Ini hadisnya riwayat Muslim. Tapi Abu Dawud menambahkan bahwa yang dimaksud tidur di sini adalah bukan tidur yang terlentang tadi itu. Tidur terlentang itu berbahaya kan Pak ya? Karena lempaku aja ya bisa mati, apalagi terlentang, ya kan? Lebih bahaya lagi. Jadi para sahabat Nabi ini tidur dalam kondisi duduk dan mereka tidak bersandar, juga tidak berbaring. Dia tidur yang sifatnya menunggu Nabi, karena Nabi suka kalau sholat Isya itu datangnya agak telat. Jadi kalau kita masuk waktu Isya jam 7 misalnya, maka Rasulullah itu suka kalau sholat itu agak lambat, khusus untuk sholat Isya. Makin diundur makin bagus, kata Nabi. Kalaulah tidak memberatkan umatku, lagi-lagi kalaulah tidak memberatkan umatku, maka aku senang untuk sholat Isya itu di akhirnya, diakhirkan. Jadi kira-kira jam 9 atau jam 10. Nah, padahal sahabat Nabi udah datang dari sebelum Isya, minimal dari pas azan Isya. Azannya waktu tetap azan jam 7 biasa, cuman Nabi datangnya terlambat dan gak ada yang berani untuk sholat jadi imam misalnya, kalau bukan Nabi Muhammad yang mengimaminya, begitu adabnya. Jadi mereka nungguin Nabi sampai ngantuk-ngantuk, sampai letoy-letoy, sampai merem. Nah, kalau Nabi kemudian datang, ya mereka langsung komat. Nah, jadi antara masuknya waktu Isya sampai ketemu dengan sholat Isya-nya kadang-kadang panjang. Nabi kadang-kadang suka kasihan sama sahabat, sehingga kalau dia kasihan dia cepetin. Sebab di masa Nabi memang jam daur hidup seorang dalam 24 jam itu menarik. Menariknya begini, Nabi itu tidak suka ngobrol sesudah sholat Isya. Beliau tidak mau sesudah sholat isya itu masih ada acara lagi. Jadi dijadikanlah isya itu sebagai batas di mana beliau sudah mau tidur. Dan karena dia sholat isya taruhlah jam 8 misalnya, setelah itu beliau tidur, maka kalau beliau bangun jam 3 malam, seperti yang kita sering lakukan pada bulan puasa, jam 3 itu kita sahur gitu ya, waktunya untuk tidur sudah sangat cukup. Jam 8 ya tidur ya, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, berarti udah 7 jam. Udah lumayan kan? Untuk tidur 7 jam di malam hari sudah sangat cukup. Sehingga kalau dikatakan nanti tiap malam sholat tahajud, tapi paginya nggak pakai cerita balas dendam, itu sudah nggak perlu dipertanyakan lagi. Karena secara biologis memang udah cukup. Kalau yang terjadi pada kita kan sering kembali. Malam kita tahajud, kumpul mulai jam 9. Udah gitu ceramah sampai jam 12:30 malam. Udah gitu jam 1:30 dibangunin. Jadi baru tidur sekitar 1 jam udah dibangunin mulai sampai menjelang sahur. Habis sahur sholat subuh, habis sholat subuh ada kultum sampai jam 6 atau jam 6:30. Pulang kira-kira ngapain kita? Balas dendam. Karena semalaman kita enggak tidur. Kadang-kadang balas dendamnya dahsyat, lebih panjang dari yang kita gak tidurnya. Jadi seharian itu judulnya kita tidur doang. Bangun jam 2:30 sholat zuhur, habis sholat 3 rebahan dikit, kelewatan bangun 4:30 sholat asar 4:30, gak lama kemudian maghrib, banyakkan ibadahnya daripada puasanya. Itu yang sering terjadi di kita gitu. Tapi kalau Rasulullah, dia punya jam tidur itu sudah pas. Beliau tidak suka ngobrol sesudah sholat isya, dan beliau sholat isyanya sedikit agak dimundurin. Jadi kalau dia tidur jam 8 malam, bangun jam 3, badannya udah sehat. Kalau dia qiyamul lail, dia sahur, lalu dia sholat subuh, ba'da sholat subuh sampai terbenam matahari, habis waktunya untuk kerja produktif. Dan itu yang kadang-kadang kita masih belum bisa meniru cara Rasulullah seperti itu. Baik, berikutnya yang membatalkan wudu adalah hilang akal, mabok atau pingsan. Orang habis wudu mau sholat, kesandung, jatuh, bubrak, pingsan. Begitu dia bangun, gak bisa dia langsung sholat, balik lagi ke tempat wudu, wudu lagi. Kenapa? Pingsan itu lebih dari tidur. Kalau tidur aja sudah membuat seorang jadi batal wudunya, maka pingsan lebih-lebih lagi. Atau mabok. Mungkin maboknya bukan karena minum, tapi karena menghirup sesuatu yang memabukkan. Tetap aja dia batal wudunya. Atau ada orang kesurupan, habis wudu melewatin jalan yang gelap, kesambet, lalu kesurupan, ngaco ngomongnya, kemasukan setan gitu. Begitu dia sadar, berarti batal juga sudah wudunya. Kenapa? Karena sempat hilang akal. Termasuk juga orang yang penyakit ayan, habis wudu ayan, mau sholat batal lagi, harus wudu lagi. Baik, itu adalah nomor 3 dari hal-hal yang membatalkan wudu. Pertama tadi keluarnya benda apapun dari kemaluan depan belakang, yang kedua tidur, yang ketiga hilang akal. Nah yang keempat, menyentuh kemaluan. Dalam salah satu riwayat Nabi pernah bersabda, man massa zakarahu fal yatawadda. Siapa yang menyentuh kemaluannya, maka hendaklah dia berwudu kembali. Nah, karena ini dalilnya mutlak umum begitu, para ulama kemudian menetapkan dari hadis ini bahwa segala tindakan yang masuk dalam kategori atau kriteria menyentuh kemaluan mengakibatkan batalnya wudu. Baik menyentuh kemaluannya sendiri atau kemaluan orang lain. Kan ada tuh ibu-ibu nyebokin anaknya gitu kan, kan kemaluan anaknya itu dia cebokin, kalau nyentuh berarti batal juga. Baik kemaluan itu laki-laki ataupun perempuan, sama aja. baik kemaluan itu manusia yang masih hidup ataupun jenazah, karena ada orang mandiin mayat, kan mau nggak mau dia harus tersentuh juga kemaluannya. Itu juga termasuk yang membatalkan. Termasuk juga kemaluan itu depan atau belakang, ya. Itu semuanya membatalkan wudu. Nah, cuma yang dikatakan menyentuh adalah pada telapak tangan, bagian dalam telapaknya ini. Jadi kalau yang menyentuh adalah ini, bagian luar atau bagian tubuh yang lain, gak apa-apa. Yang dikatakan menyentuh, masa zakarahu, menyentuh kemaluannya adalah sentuhannya dengan menggunakan telapak tangan ini. Jadi kalau kita ngegaruk tuh, nah itu udah batal. Kenapa? Karena kena bagian sininya. Tapi kalau garuknya pakai garpu, gak apa-apa gitu. Pakai garpu, ya kan, pakai caker gitu misalnya, atau pakai sendok semen dan sebagainya, gak apa-apa. Pakai ujung sikut, ya kan, gak apa-apa. Jadi kalau pakai ini, batal. Nah, seandainya pakai sarung tangan gimana? Kan gak langsung. Nah, itu berarti tidak batal. Jadi boleh menyentuh kemaluannya kalau dia pakai sarung tangan atau pakai pelapis atau dinding. Yang terakhir, yang termasuk membatalkan wudu ini tapi beda pendapat di kalangan ulama, adalah masalah lamsu al-mar'ah al-ajnabiyah, menyentuh kulit wanita yang bukan mahramnya, yang ajnabiyahnya. Lepas dari masalah itu dosa, ya, tetapi kalau tersentuh kan gak sengaja nih. Nah, menurut mazhab Syafi'i batal. Kenapa? Karena ada ayat Al-Qur'an yang bunyinya aula mastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu. Kalau kamu menyentuh wanita mau sholat, wudu enggak ada air, maka tayammumlah. Jadi sentuhan kulit laki-laki dan wanita yang bukan mahram batal wudunya. Tapi Abu Hanifah mengatakan sebaliknya, ayat ini tidak ada kaitannya dengan masalah batal wudu. Karena kata-kata lamastum itu adalah bentuk majaz atau kiasan dari kata-kata jama'tum. Kalau kamu menyutubuhi atau menggauli istrimu, mau mandi janabah tidak ada air, fatayammamu. Gantinya mandi janabah itu adalah tayammum. Nah, jadi ini khilafiyah di antara para ulama. Tapi yang menarik, ulama kita ini sangat toleran. Mazhab Syafi'i misalnya, ketika dia katakan bahwa sentuhan kulit laki-laki dan perempuan itu batal, dia tidak kekeh selalu berpegang pada itu. Buktinya kalau ada murid-muridnya kiai itu mau pergi haji, nasihat kiai itu begini, nanti ente di sono di Masjidil Haram, pindah dulu dah sementara mazhabnya, pakai mazhab Abu Hanifah, yang nyentuh perempuan gak batal. Soalnya kenapa? Pengalaman kalau yang namanya udah di depan Ka'bah, ya, nah, ini Mas Rolis tahu nih, kalau depan Ka'bah itu bukan cuma sekedar sentuhan aja, nempel gitu kan, sampai laki-laki dan perempuan itu udah gak ada hijab lagi di depan. Nah itu apalagi kalau sudah musim haji atau 10 malam terakhir di depan Ka'bah itu sudah kayak apa tahu campur. Kayak teman saya cerita, saat waktu saya lagi sholat zuhur kan siang, masa begitu saya sujud, bangun dari sujud tiba-tiba malam, gelap gulita, ternyata saya ada di baroknya orang Afrika, saking padatnya itu orang. Jadi sujud, begitu bangun gelap, gak ada kelihatan apa-apa, dibuka, Afrika ternyata. Nah itu kan menunjukkan seperti itu. Jadi para ulama kiai NU, yang Nahdiyin, mazhab Syafi'i itu masih memberikan toleransi. Di sana pinjam dulu mazhab yang lain, yaitu sentuhan gak batal. Ntar ente balik ke negeri kita sendiri, balik lagi pakai sentuhan batal. Jadi karena ini memang masalah khilaf di antara para ulama, ulama itu sendiri kemudian menjadi lain, menjadi luas, menjadi bertentang rasa. Cuma ngotot maunya begini, begini juga. Nah itu biasanya kiai-kiai yang baca kitabnya gak cuma 2 atau 3 biji, tapi dia baca 300-400 kitab. Jadi pandangannya luas, sehingga mau begini oke, mau begitu juga gak masalah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang ingin bertanya dari hadirin sekalian, silahkan. Masih ada waktu kira-kira 5 menitan lah kira-kira. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya singkat saja. Tadi kan disebutkan bahwa kalau misalnya kita sudah berwudu kemudian menyentuh kemaluan kita sendiri itu batal. Kemaluan orang lain pun anak kecil misalnya kita cebokin anak kita dan sebagainya itu batal. Tapi kalau yang disentuh kemaluannya itu udah wudu dia batal juga nggak? Gitu. Jadi misalnya saya bawa anak sholat Jumat terus sampai di sana ya pokoknya gitu deh nggak ngajar dan sebagainya. Kalau saya nyentuh kan berarti wudhu saya batal. Tapi anak saya yang kesentuh kemaluannya batal nggak dia? Gitu kira-kira. Mau deh kamu. Sang juga ya nyentuh. Ini contohnya mestinya suami istri gitu ya. Nah begini, karena dikatakan menyentuh kemaluan, maka yang menyentuhnya itu aja yang batal. Yang disentuhnya tidak ikut batal. Kecuali kalau yang nyentuh adalah lawan jenis yang juga bukan mahramnya. Lawan jenis yang bukan mahramnya itu istri misalnya gitu. Nah itu tadi kalau menurut mazhab Asy-Syafi'i. Tapi kalau menurut mazhab yang lain, karena dibilang sentuhan kulit tidak batal, ya suami istri megang kemaluan suami, ketika dia pegang dia batal. Tapi suaminya yang kepegang nggak batal. Cuman kalau keseringan bisa batal juga, gitu kan? Itu lain lagi ceritanya, nggak jadi sholat, gitu. Jadi anak, nah, gitu kan? Baik, ada lagi silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya ada pertanyaan Pak Ustaz yang mungkin sampai sekarang ini saya tanyakan. Apa yang akan terjadi dengan ibadah kita apabila pada waktu kita ibadah keinginan untuk mengeluarkan atau melakukan hal-hal yang bisa membatalkan wudhu itu terjadi? Misalnya kita ngambil wudhu dalam keadaan yang benar-benar mepet sehingga kita akan ketinggalan takbir pertama. Jadi ketika kita mengangkat takbir karena terburu-buru ada semacam perasaan yang gak enak di perut yang gak dikeluarkan, misalnya ada buang angin gitu. Jadi kita mau mencari utamaannya dengan mengangkat takbir atau menunaikan kewajiban dulu, istilahnya membuang gas dulu baru mau wudu atau mengangkat takbir dulu. Tapi setelah mengangkat takbir kita sudahi sholat, kalau kita wudhu lagi baru kita angkat takbir lagi gitu. Jadi saya juga harus bagaimana, apakah kita tahan gas tadi sampai kita benar-benar selesai sholat atau kita batalkan, kita berwudhu baru kita angkat takbir lagi atau bagaimana Pak Ustaz? Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang utamanya memang tidak boleh atau sebaiknya dihindari ketika kita lagi sholat, kita menahan mau buang air, mau buang angin, ya kan? Dan yang seperti itu karena membuat sholat kita menjadi tidak khusyuk, walaupun ada orang yang mampu menahannya. Nah, karena itu ada salah satu ulama yang juga dia menjadi qadhi, begini ceritanya. Suatu ketika dia sedang di depan majelis mahkamah jadi hakim, lalu ada orang yang sedang berseteru, lagi berseteru berantem gitulah, dia harus jadi penengah, jadi hakim. Itu syaratnya juga dia nggak boleh menahan hasrat nih, hasrat perut ya, atau yang di bawah perut juga gitu. Jadi ketika dia lihat ternyata yang lagi berantem ini suami istri yang lagi mau cerai, ternyata si perempuan ini cakep juga gitu kan. Akhirnya kata hakim, stop dulu. Kenapa? Ada sesuatu yang penting yang saya kerjakan. Tunggulah barang berapa menit. Dia pulang, ketemu istrinya, dia kasih satu hantaman, dua hantaman, balik lagi, gitu. Kenapa? Saya melihat nih perempuan cakep banget, gitu kan. Tunaikan dulu hajatnya, balik lagi. Ayo, gimana tadi perkaranya? Udah selesai. Jadi enggak, ini apa namanya, enggak miring cara berpikirnya. Nah begitu juga ketika kita mau sholat, kalau memang masih ada waktunya, tunaikan dulu hajatnya. hajat depan atau hajat belakang. Nah, tetapi kalau kemudian kita merasa mampu untuk menahannya dan tidak mengubah konsentrasi sholat kita, tanggung nih imamnya udah takdir, mau kencing dulu ngantri panjang. Nah, gitu kan, sudah punya wudu, ya udah ikut sholat. Itu tidak apa-apa dan tidak batal selama memang tidak kejadian. Artinya, kok saya ragu-ragu dalam perut saya ini ada yang mau keluar nih ceritanya gitu. Nah, keraguan itu baru bisa menjadi penyebab batalnya wudu atau sholat kalau sudah bisa dibuktikan bahwa dia itu keluar. Nah, karena dia benda yang tidak enggak kelihatan, buktinya bukan dengan mata, karena buang angin enggak kelihatan anginnya kan gitu. Jadi apa buktinya? Ya kan dia punya aroma gitu ya, aromanya lah. Kalau enggak aroma berarti ketika dia keluar, karena dia merupakan tekanan yang sangat kuat melewati lubang yang sempit, maka dia akan menjadi suara dut gitu misalnya. Nah, sehingga para ulama mengatakan itulah indikatornya. Karena indikator warna itu nggak kelihatan. Kalau najis kan kelihatan tuh, najis yang padat atau cair, warna, rasa, aroma kan begitu. Nah, kalau ini bendanya benda khas, warnanya nggak ada, berarti cuma tinggal rasanya. Nah, rasa kan nggak bisa dijilat, tapi bisa dihirup baunya, ya kan, aromanya gitu. Nah, kemudian suaranya gitu. Sehingga para ulama mengatakan kalau baunya nggak ada, suaranya juga nggak kedengar, yang ada cuma ragu-ragu, jadinya adalah tidak kentut gitu. Karena nggak ada indikator, cuma perasaan saja, dan perasaan saja itu tidak bisa mengubah hukum gitu. Hukum itu baru bisa berubah kalau ada bukti. Nah, buktinya nggak kelihatan, nggak ada baunya, nggak ada suaranya, berarti dianggap belum. Nah, da'ma yari buka ila ma'ala yari buka. Begitu kira-kira, Pak. Jadi kalau ada orang ragu-ragu dalam perutnya ada sesuatu yang mau keluar, buka keluar apa belum ya? Coba aja hidungnya agak dipertajam. Ada baunya enggak ya? Enggak. Telinganya agak diperlebar, ada suaranya ya? Enggak ada. Nah, kalau memang dua-duanya enggak ada, yakin tidak keluar. Selesai. Gitu. Kecuali kalau orang punya kentut berwarna. Nah, itu lain lagi, keluar warnanya jingga gitu misalnya. Wah, jingga tuh terbang. Nah, itu kentut. Tapi kan nggak ada orang kentut warna jingga kan. Mungkin suatu ketika bisa ditemukan teknologi barangkali makan sesuatu yang kemudian kalau ketahuan kentut keluar jingga warnanya atau warnanya merah jambu gitu ya. Nah, itu lain lagi urusannya. Baik, masih ada lagi silakan. Nggak ada ya. Kalau nggak ada kita cukupkan sampai di sini. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah atau kurang dari saya sendiri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.